لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya di antara dari adabul usyrah terkait apa yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim terhadap tetangganya. Dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita sampaikan dan kesimpulannya adalah seorang muslim adalah seorang yang paling mengerti hak-hak tetangganya, sehingga dia berlaku baik kepada mereka dan merasa mengerti dengan apa yang ada pada diri mereka, bahkan memiliki rasa cinta terhadap tetangga-tetangganya seperti halnya dia cinta kepada dirinya. Dan telah kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya, di antara dari perkara yang semestinya dilakukan oleh seorang tetangga kepada tetangganya atau seorang muslim kepada tetangganya adalah melakukan kebaikan kepada mereka secara keseluruhan, yaitu siapa saja yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya, sehingga menyangkut mencakup kepala rumah tangganya, dalam hal ini suaminya atau yang di bawahnya, istrinya, anak-anaknya. Kalau misal kepala rumah tangga tersebut memiliki seorang ibu, maka kita berlaku baik kepada mereka. Dan telah kita sebutkan di antara dari beberapa dalil yang menjelaskan tentang pentingnya seorang muslim menunaikan hak tetangganya. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta walantu annahu sayuwarithuh. Senantiasa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada saya untuk memperhatikan dan berlaku baik kepada tetangga-tetangga, hingga saya memperkirakan bahwasanya tetangga tersebut menerima harta warisan dari dirinya, walaupun kenyataannya tidak. Yang menjadi hak waris adalah kerabatnya, bukan tetangganya. Namun di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam sering mendengarkan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam mengingatkan Nabi untuk kemudian berlaku baik kepada tetangga-tetangganya. Sampai diperumpamakan seperti halnya kepada kerabatnya. Namanya kerabat, dekat dengan saudaranya, seakan-akan sudah menjiwai saudaranya dan mengerti kebutuhan, demikian pula keinginan saudara-saudaranya. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, di antara dari adabul usyrah yang disebutkan dalam kitab ini oleh Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah adalah talaqatul wajhi. Seorang muslim tatkala berinteraksi dengan saudaranya hendaklah memiliki wajah yang ceria, talaqatul wajh, wajah yang berbinar, wajah yang berbinar ceria. tergambarkan dengan berbinarnya dan bersinarnya wajahnya, menunjukkan bahwasanya dia cinta kepada saudaranya dan sayang kepada saudaranya tersebut. Apabila seorang atau kita saja berinteraksi dengan sesamanya, bila mana orang yang berada di hadapan kita dalam keadaan cemberut, apakah seakan-akan sinis? Berarti menandakan bahwasanya ada ketidaksukaan pada dirinya. Dan kita sendiri saja bila mana bercengkrama dengan orang yang seperti ini, pasti tidak memiliki rasa betah, ingin untuk kemudian bersegera mungkin meninggalkannya, ingin untuk kemudian mengakhiri percakapannya, karena merasa bahwasanya orang yang dihadapannya tersebut ini sedang memiliki rasa benci kepadanya. Berbeda halnya apabila orang yang dihadapan kita ini adalah seorang yang berbinar wajahnya, tersenyum. Ya, wajah berbinar itu kan berbeda dengan seorang yang memiliki wajah yang murung, yang tidak ada goresan senyum pada wajahnya. Bila mana teman yang berada di hadapan kita yang sedang berbicara dengan kita adalah seorang yang berbinar wajahnya, maka dengan melihat wajahnya saja kita akan senang, timbul rasa suka, ya kan, timbul rasa suka. Dan tergambarkan bahwasanya dengan berbinarnya wajahnya, cerianya wajahnya, dia adalah seorang yang sayang dan suka kepada dirinya, menerimanya, menerimanya. Berbeda dengan keadaan yang pertama. Sehingga talaqatul wajh, tatkala seorang muslim berkata dengan saudaranya, maka dia memiliki wajah yang berbinar, yang ceria, yang ada senyumannya. Ini ternyata merupakan salah satu dari sifat-sifat seorang muslim, yang tergambarkan bahwasanya dia adalah seorang yang benar-benar memiliki akhlak yang mulia, yang baik. Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan pula di dalam salah satu hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajihin taliqin. Janganlah kalian ini menyepelekan atau menganggap ringan perkara kebaikan walaupun sedikit, walaupun hanya sekedar kalian berjumpa dengan saudara kalian dengan wajah yang tersenyum, yang ceria. Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini menyebutkan bahwasannya talaqatul wajh, wajah yang berbinar, yang ceria, yang gembira, tatkala seorang muslim bercengkrama dengan saudaranya adalah merupakan perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf, yang dengannya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwasanya demikian adalah merupakan sedekah. Yang demikian merupakan sedekah. Sedekahnya seorang muslim kepada saudaranya adalah dengan wajah yang gembira tatkala bertemu dengannya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyumnya dirimu tatkala berpapasan, berinteraksi, berhadapan dengan saudaramu, untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya adalah sedekah, sehingga mendapatkan pahala dengan hanya sekedar seorang itu memiliki wajah yang gembira, yang ceria. Demikian pula wasiat Luqman kepada putranya yang Allah abadikan di dalam surah Luqman. Di antara dari wasiat Luqman yang Allah berikan dalam surah Luqman tersebut adalah wala tusair khaddaka linnas. Ya kan, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan pipimu tatkala engkau ini berhadapan dengan manusia. Tatkala berbicara jangan kau palingkan pipimu sehingga membelakanginya atau menghadap ke arah lain. Sehingga sedang berbicara dia melengos. Tidak melihat ke wajah orang yang berbicara tersebut. Ini diantara dari adab yang diwasiatkan Luqman kepada putranya. Sehingga dengan ini masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tergambarkan kepada kita seperti apa ukhuwah, ya kan, persaudaraan yang terjalin antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lain. Demikian akrab, demikian baik, demikian lembut. Tidak ada tendensi saling membenci, tidak ada tendensi saling mendendam, tidak ada tendensi untuk kemudian saling at-tadabur, tidak mau bertegur sapa. Walaupun mungkin pada sebagian keadaan kita sedang memiliki masalah pribadi dengan orang tersebut. Mungkin kita sedang ada memiliki masalah dengannya, mungkin terkait hutang piutang yang lama tidak bayar, ataukah mungkin dia ingkar janji, ataukah mungkin kesalahan-kesalahannya yang hanya kita yang mengetahuinya. Namun dalam bab berinteraksi, apalagi kalau semisal terlihat oleh seorang yang lain, ini sebisa mungkin untuk kemudian kita menutupinya. Sebisa mungkin untuk kemudian kita mengerti al-maqam, mana tempat yang kita dianjurkan untuk berceria, mana tempat yang tidak. Berbeda halnya kalau semisal kita hanya berdua dengannya. Kalau semisal ada kesalahan, ya kita nasihati. Kalau semisal dia yang salah dan memang harus dikasih sifat tegas, ya maka kita tegas kepadanya. Namun apabila ternyata hal ini terungkap, sehingga orang lain akhirnya ada muncul tanda tanya, ini kenapa si fulan kepada si fulan tidak mau ceria wajahnya, bahkan berbicara saja dia melengos, ini akan semakin menyebabkan masalah tersebut tidak hanya berhubungan antara dirinya dengan orang tersebut, namun bisa jadi nantinya aibnya akan terbongkar ke ikhwan yang lain. Ayni ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Namun terlepas dari itu seluruhnya, apabila seorang muslim memiliki masalah dengan saudaranya, maka yang terbaik di antara keduanya adalah alladzi yabda'u bisalam, yang pertama kali mengucapkan salam. Dalam salah satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam membolehkan seorang muslim untuk menghajar saudaranya, namun diberi batasan selama 3 hari. Dan diterangkan oleh mereka para ulama bahwasanya makna hajar di dalam hadis ini adalah hajar dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah, bukan dalam perkara ad-din. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Tatkala saling berjumpa kemudian tidak saling sapa. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang satu ini tidak mau ketemu, yang satunya juga tidak. Tidak mau saling menyapa. Namun Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara kedua orang yang berselisih ini adalah yang pertama kali mengucapkan kepada saudaranya assalamualaikum. Sehingga dia memaafkan. Sehingga dia yang pertama kali memulai untuk kemudian menghangatkan suasana tersebut. Di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala, kita hendak menyebutkan 2 faedah. Di antaranya adalah dibolehkannya seorang muslim untuk menghajar saudaranya tapi dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah. Ya, mungkin dia adalah seorang yang ingkar janji. Kita sedang menegurnya. Dan mengingatkan bahwasanya perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah. Kalau semisal dinasihati tidak mempan, kemudian diberikan tausiah nasihat melalui pihak ketiga juga ternyata tidak mempan juga, maka tidak masalah untuk kemudian menghajar. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah agar supaya dia semakin mengerti bahwasanya dia itu salah. Sehingga dinaikkan tensinya. Tensinya itu dinaikkan. Namun Nabi alaihi salatu wasallam membolehkannya demikian tak lebih dari 3 hari. Menunjukkan bahwasanya lebih dari 3 hari adalah perkara yang haram. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan kata la yahil, tidak halal. Menyebutkan bahwasanya lebih dari 3 hari adalah perkara yang haram. Kemudian faedah yang berikutnya adalah ternyata seorang yang terbaik di antara kedua orang yang berselisih ini adalah yang pertama kali memaafkan. Ini yang terbaik. Ini satu kasus kita sengaja menyebutkan bila mana ternyata mengharuskan seorang muslim untuk kemudian dia tidak menceriakan wajahnya. Ini ada beberapa masalah yang tadi disebutkan. Kalau misal masalahnya tersebut berhubungan antara dia dengan saudaranya, sebisa mungkin jangan ditampakkan. Kalau semisal dia berkeinginan untuk kemudian menjaga aib saudaranya. Kalau semisal dalam hajar yang sifatnya mubah, maka dibolehkan hanya sebatas 3 hari saja. Lebih dari situ diwajibkan untuk kemudian kembali berperilaku sebagaimana sebelumnya. Namun falhasil dari keseluruhan pembahasan yang tadi kita sebutkan, merujuk pada sabda Nabi alaihi salatu wassalam wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, maka talaqatul wajh, seorang muslim memiliki wajah yang ceria baik kepada seorang yang dibencinya dalam perkara-perkara yang mubah, bukan dalam perkara adin. Mungkin dia menyinggungnya, mungkin dia menyebarkan aibnya, mungkin dia ingkar janji, mungkin dia berdusta atau yang semisalnya. Terlepas dari itu seluruhnya, talaqatul wajhi adalah merupakan perkara yang ma'ruf. Sebagian memiliki persepsi yang salah dengan kaedah rimbanya. Saya tidak akan senyum kecuali pada orang yang senyum saja. Sehingga bila mana si fulan adalah seorang yang tergambarkan di benaknya adalah seorang yang kasar, dan apa namanya tidak pernah ceria tatkala berbicara dengannya, maka dia tidak akan senyum. Ini persepsi yang salah dan keliru. Seharusnya adalah seorang muslim itu bisa mengimbangi, ya, namanya karakter seorang itu beda-beda. Ada yang memang menyenyumkan wajahnya itu sulit. Sebagian orang seperti itu. Menyenyumkan wajahnya itu sulit. Kalau sulit mungkin kasih peniti. Nah, atau datang ke tukang pijit. Supaya bisa senyum. Sebagian orang seperti itu. Maka sikap kita adalah mengimbangi wataknya. Kita imbangi wataknya. Kalau misal dia berbicara dalam keadaan sukanya adalah datar, dan dia kalau berbicara seakan-akan terlalu serius, maka kita yang berupaya untuk kemudian menghangatkannya. Sesekali mengajak bercanda, ini tidak masalah. Agar melatih senyum. Melatih supaya dia tersenyum. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Dan seperti yang tadi kita sebutkan di awal pembahasan, bahwasanya talaqatul wajh adalah perkara yang ma'ruf. Adalah perkara yang ma'ruf dan termasuk dari sedekah. Yang kita lakukan pada diri saudara kita yang kita senyumi tersebut. Karena akan apa namanya menggembirakan hatinya, akan menyebabkan dia itu senang. Dan pada awal pembahasan telah kita sebutkan bahwasanya idkhalus surur 'ala al-ikhwani min al-umuril masyru'ah. Seseorang berupaya untuk kemudian memasukkan kegembiraan pada diri-diri saudaranya, ini termasuk dari perkara-perkara yang ma'ruf, yang disyariatkan di dalam al-Islam. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk kemudian memberikan kegembiraan kepada dirinya? Sebagai contoh, dia sedih, kita hibur. Sebagai contoh dia susah, kita bantu. Sebagai contoh dia sedang memiliki hajat kebutuhan yang daruri. Mungkin anaknya sakit, mungkin istrinya sakit dan yang semisalnya. Dia butuh dana, maka kita bantu sehingga dia gembira, dia suka. Itu seluruhnya adalah perkara-perkara yang ma'ruf yang disyariatkan di dalam al-Islam. Akan ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki bawaan yang banyak, dia memiliki kerepotan atau dia akan merasa repot bila mana harus mengangkatnya di kendaraannya atau semisal menurunkannya, maka kita bantu. Ini juga termasuk dari perkara yang masyru'ah. Tarfa'u lahu mata'ahu, apa namanya, wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu laka shadaqah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan engkau membantu saudaramu dalam urusan kendaraannya. Engkau bantu dia naik ke kendaraannya. Kalau zaman dahulu kan unta. Naik unta pada sebagian orang sulit. Kita angkat, kita bantu. Ataukah semisal dia membawa barang bawaan sehingga kita angkat barang bawaannya ke kendaraannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan laka sadaqah. Untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala ternilai sebagai sedekah. Ini semuanya dalam bab yang tadi kita sebutkan, tujuannya adalah menanamkan rasa kegembiraan, menanamkan rasa suka pada diri saudara kita kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh dalam perkara apa namanya assalam, seorang mengucapkan salam kepada saudaranya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan akan menyebabkan orang yang disalami memiliki rasa cinta kepada orang yang memberi salam kepadanya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Maukah saya kabarkan kepada kalian apabila kalian lakukan perkara ini maka kalian saling cinta-mencinta antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, sebarkan salam di antara kalian. Akan semakin bertambah afdhal salam tersebut apabila diiringi dengan talaqatul wajh tadi itu. Habis salam tersenyum. Jangan assalamualaikum mukanya apa namanya terlalu tegas. Jangan pula menjadi seseorang yang sok menjaga wibawa. Ini pada sebagian keadaan salah. Sok jaga wibawa. Sehingga seakan-akan dia berupaya untuk kemudian mengatur wibawanya. Tidak mau senyum. Pengennya tegas-tegas terus. Pengennya agar supaya orang itu menaruh hormat kepadanya. Ini juga salah. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. بركات المؤلف والإمام أبو البركات الغزي رحمه الله ومنها طلاقة الوجه والاسترسال diantara dari adab al-ushrah adalah طلاقة الوجه. Seorang memiliki wajah yang ceria. والاسترسال ini bisa bermakna dia bersifat hangat tatkala berinteraksi dengan saudaranya. Dia berupaya untuk kemudian menyikapi saudaranya dengan sikap-sikap yang menggembirakannya, yang menyenangkannya. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, inna Allah yuhibbu talqal wajha wala yuhibbul abusa. Sesungguhnya Allah itu mencintai wajah yang ceria, wajah yang tersenyum, tidak menyukai wajah yang masam. Tatkala berbicara dia memiliki wajah yang masam. Namun di sana ada senyuman yang istilah kita ternamai dengan senyuman mencibir. Ya kan, itu ada senyuman mencibir. Walaupun kategori senyum, akan tetapi jangan. Senyuman mencibir itu senyuman yang tujuannya itu menghinakan. Yang tujuannya itu menghinakan. Bukan menyenangkan orang yang disenyuminya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Namun dari sisi sanad saya belum mengoreksi sanad hadis ini, mungkin antum bisa mencarinya di rumah. Tapi dalam hadis yang tadi disebutkan, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la tahqiran min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin tadiq. Demikian pula tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, adalah hadis yang sabit. وقال عليه السلام من أخلاق المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين السياسة إذا تزاوروا. Di antara dari akhlak-akhlaknya mereka orang-orang mukminin dan para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh adalah memiliki siasat apabila mereka itu saling berziarah. Artinya dia mengerti keadaan orang yang diziarahinya. Kalau semisal dilihatnya dia dalam keadaan kesulitan, maka dibantu. Kalau semisal ternyata dilihatnya dia dalam keadaan sedih, maka digembirakan. Kalau semisal dia dalam keadaan marah kepada saudaranya, maka ditenangkan. Sehingga memiliki siasat. yang baik tatkala seorang itu berziarah mendatangi saudaranya. Jangan kemudian tatkala kita menziarahi dirinya dalam keadaan dia ternyata sedang mengeluhkan saudaranya, akhirnya ditambahi. Oh ya, memang si fulan itu demikian dan demikian. Tidak ada apa namanya cara untuk kemudian dia melerai pertikaian antara keduanya. Ataukah misal dia dalam keadaan sedih, semakin ditambah sedih. Dia mendatangi seorang yang terkena penyakit kronis. Yang kata dokter umurnya itu seumur jagung, palingan sepekan itu paling lama. Karena ini penyakitnya kronis. Jangan kemudian tatkala kita mendatanginya akhirnya disampaikan. Ini kasihan antum ini. Kata dokter sepekan lagi sudah akan meninggalkan kami ini. Jangan seperti itu. Ini akan semakin bertambah down dia. Tapi digembirakan. Ditanamkan perasaan ar-roja. Dia mengharap untuk kemudian bisa mendapatkan kebaikan. Ada siasat. Tujuannya agar supaya tidak menjadikan orang yang diziarahinya tersebut ini menjadi seorang yang sedih. Dengan ini ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah, kita bisa mengambil faedah bahwasannya tujuan seorang muslim berziarah tidak hanya semata-mata datang saja. Kata orang setor muka. Selama sudah setor nanti langsung pulang. Tidak. Tapi dia adalah orang yang pandai melihat keadaan orang yang diziarahinya dan pandai untuk kemudian menetralisir keadaannya. Demikian pula wal musafahah, saling bersalaman. Ini makna musafahah. Sehingga tidak hanya salam, mengucapkan salam. Kalau semisal ketemu dia jabat tangannya, maka musafahah. Dan di sana ada istilah mu'anaqah. Kalau mu'anaqah itu saling berpeluk. Tapi bukan maknanya saling berpeluk, itu artinya adalah saling apa namanya berciuman, tidak. Tapi apa namanya mu'anaqah, yakni dengan menempelkan pipi kita ke pipi saudaranya. Namun sebagian di antara asatidzah kita al-fudhala memberikan nasihat kepada kita, kalau lah semisal kita berada di hadapan seorang yang awam, sebaiknya jangan. Karena tradisi yang seperti ini di mata mereka ini merupakan perkara yang gharib, yang aneh. Terlebih lagi berkembangnya isu LGBT. LGBT, itu apa LGBT itu? Lesbi, gay, dan P-nya apa? Transgender, itu mungkin. Nanti dikhawatirkan nantinya akhirnya orang yang melihatnya ini jangan-jangan kena penyakit LGBT ini. Kenapa ini kok cium-ciuman ini? Padahal berjenggot tapi kok kayak gini. Nah, ini bahaya. Sehingga sebagai nasihat tidak kita fadola menasihatkan ahsan, kalau misal di hadapan seorang yang awam jangan. Kemudian yang berikutnya wal birru idzal taqau, berbuat baik apabila saling berjumpa antara kita dengan mereka. Berbuat baik. Berbuat baik tatkala seorang muslim bertemu dengan saudaranya tidak hanya sebatas mengucapkan salam. Banyak yang tadi kita sebutkan mengucapkan salam termasuk di antaranya. Yang kedua yang tadi kita sebutkan adalah ibtisam, tersenyum. Yang berikutnya adalah talaqatul wajh, memiliki wajah yang berbinar, yang senang, yang ceria. Kalau antum ingin lihat orang yang memiliki wajah yang ceria atau gembira, Ya, lihat orang yang habis dapat uang arisan. Itu tuh. Gembiranya minta ampun. Nah itu. Sehingga ketemu sudah ketawa dia, senang. Diajak bicara senang bawaannya. Dan hangat sambutannya. Kalau antum ingin lihat seseorang yang wajahnya adalah wajah yang murung, nah ini lihat orang yang banyak hutangnya. Sudah jatuh tempo, tapi ternyata belum ada uang. Murung terus bawahnya itu. Terlepas dari keadaan hati seorang, apakah dia dalam keadaan sedih, apakah dia sedang ada masalah, apakah dia dalam keadaan sedang ada problem yang butuh dicari secepat mungkin solusinya, maka talaqatul wajh dan al-ibtisam merupakan perkara yang masyru dia terapkan tatkala berjumpa dengan saudaranya, sehingga bisa memposisikan dirinya mana keadaan yang dia harus memikirkan permasalahan-permasalahannya dan mana keadaan yang tidak, sehingga harus bisa membawa perasaannya sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dia berada di atasnya. Terkadang seseorang bisa mengucapkan salam kepada saudaranya, akan tetapi tidak bisa memiliki wajah yang ceria tatkala melanjutkan pertemuan antara keduanya dengan pembicaraan. Terkadang seseorang bisa memiliki wajah yang ceria, akan tetapi tidak bisa al-istirsal, bersifat hangat. Orang itu pokoknya cuma senyum gini aja. Tapi tatkala diajak ngomong gini aja dia. Tidak apa namanya ada sambutan. Kayak apa ah gini. Senyum aja. Jadi gimana nih ah? Ini bukan istirsal. Bukan lembut, bukan hangat. Kalau seorang yang hangat, oh, Masya Allah, kaifa halukum bi khair, alhamdulillah, ana bi khair ini. Kayak apa antum ini? Lama enggak jumpa ini, kemana saja? Ini kan enak dia. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu perhatian. Dia itu hangat sambutannya. Kalau cuma wajahnya ceria-ceria saja, di mana ah kabarnya? Alhamdulillah khair ini. Tidak ada apa namanya berupaya untuk menghangatkan dengan dia balik menyapa, dengan dia balik untuk kemudian bersifat lembut kepada orang yang berbicara di hadapannya. Ini dari satu sisi merupakan kekurangan yang butuh untuk kemudian diperbaiki. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di antara dari adab al-usyrah yang saya sebutkan talaqatul wajh, sehingga kita bersama-sama untuk kemudian bisa merealisasikannya dan mewujudkannya. Kalau semisal sebagian memiliki rasa berat, latihan dari sekarang. Dilatih, dilihat wajahnya orang yang senyum kayak apa sih. Dilatih-latih di rumah itu. Kalau mau senyum terus, dia adalah seorang yang senyum aja sulit. Ya berarti dilatih senyum sehari itu 5 menit. Gini terus, nanti istirahat, senyum lagi. Biar sudah terbiasa, akhirnya refleks dia. Namanya sudah biasa itu kan, refleks. Seperti orang ahli setrum, kalau sudah kesetrum dia langsung refleks dia, lepas. Kalau senyuman sudah menjadi kebiasaannya secara refleks, dia bisa langsung senyum. طيب ممكن أن ينبس أنا صندقان والعافو منكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.